wa yathbutu bihil wilayah, yang dengannya akan tetap sebuah wilayah kepemimpinan. Wa tahrumu ma'ahul mukhalafah, dan haram hukumnya menyelisihi orang tadi yang sudah dibai'ah oleh ahlul hil wal aqad. Wa qad qamat 'ala dzalikal adillatu wa tsabatat bihil hujjah, dan telah tegak padanya adillah yang banyak dan juga telah tetap hujjah-hujjahnya. Wa qad aghnallahu 'anil nuhud, Allah sudah mencukupkan daripada bangkit untuk mencari. Wa tajassama as-safar, untuk pergi safar yang mencari kepemimpinan. Wa qata'al mafawiz, atau yang memutuskan padang-padang sahara untuk mencari sebuah wilayah. Ya, mencukupkan dari itu semuanya bi bai'ati man bai'al imamu min ahli al-hil wal 'aqd. Ya, seseorang yang sudah dibaiat oleh siapa? Mereka para ya dewan, atau dalam hal ini adalah para ulama yang mereka memang berkompeten dalam bidang-bidang mereka. Si fulan ini pas untuk jadi pemimpin karena ilmu yang dia miliki, karena kriteria kecerdasan, keadilan, ya tanggung jawab, maka cukup mereka. Ini tarikah, di antara tarikah Islam dalam memilih seorang kepemimpinan. Jadi cukup mereka-mereka yang berilmu yang memilih naam siapa-siapa yang berhak, tentunya dengan kriteria-kriteria yang disebutkan dalam agama. Beliau mengatakan wa qala aidan amma ba'da intisharil Islam, adapun setelah meluasnya Islam. Ya, kalau dulu sesuai dengan sejarah ya, peradaban Islam, kekuasaan Islam itu hampir menempati 3/4 ya. Ya, 3/4 dunia. Ya, selebihnya ini belum dijangkau atau belum dikuasai oleh Islam. Jadi kalau misalkan naam kembali kejayaan Islam ini hampir lebih dari separuh dunia ini apa milik Islam. Ya, sepertiganya atau seperempatnya miliknya siapa? Orang kafir. Selebihnya miliknya siapa? Kaum muslimin. Nah, adapun pada masa itu ya, maka khalifah yang utama yang menjadi komando utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Ya, kemudian khalifahnya yang pertama yang Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Tapi setelah sepeninggal mereka maka tidak ditemukan kembali khilafah. Dalam artian satu marja, satu apa namanya kepemimpinan. Misalkan kalau di ya kembalikan ke sejarah, misalkan sekarang ya zaman khalifah di sana, misalkan di Mekah atau di Saudi, ya keturunan Quraisy, mereka adalah seorang khalifah, maka kita yang di Indonesia adalah bagian-bagian daripada mereka. Jadi bagaimanapun keputusan yang dari mereka kita terima. Tapi kalau zaman sekarang, kata beliau, sudah tersebarnya Islam, terputusnya zaman khalifah, ya, wattisa'u riq'atihi, luas daerah kekuasaan Islam, wataba'ada atrafuhu, saling sangat berjauhan antara wilayah-wilayah mereka, fama'lumun, maka diketahui, kata beliau, Imam Syaukani, annahu qad sara fi kulli qatrin aw aqtaril wilayah ila imamin aw sultan. Maka sudah menjadi sesuatu yang diketahui bersama bahwasan setiap dari wilayah-wilayah tadi ini punya pemimpin masing-masing. Apakah seperti ini tidak sesuai dengan syari? Apakah seperti ini tidak boleh? Misalkan Indonesia punya pemimpin sendiri, Yaman pemimpin sendiri, Saudi pemimpin sendiri, Malaysia pemimpin sendiri. Apakah seperti ini itu tidak boleh? Kata beliau, sementara hal ini sudah terjadi maklum di kalangan kita, setiap ya belahan-belahan dunia itu punya pemimpin sendiri-sendiri. Wa fil qatril akhar awil aktar kadhalik, dan juga sebagian belahan-belahan yang lain mereka punya daulat-daulat sendiri. Wa la yanfut li ba'dihim amrun, tidak bisa sebagian wilayah ya melebihkan aturannya kepada wilayah lain, tidak bisa. Wa la nahyun, tidak pula larangannya. Fi qatrin akhar, pada wilayah yang lain, wa aktarihi, dan juga Pak belahan-belahan yang lain. Allati raja'at ila wilayatih, ya, yang kembali kepada wilayahnya. Tidak bisa, dia hanya mampu memberikan aturan, larangan atau perintah wilayah yang dia kuasai saja, tidak mampu untuk melebihkan kepada wilayah yang lain yang bukan kekuasaannya. Fala ba'sa, kata beliau, bi ta'addudil a'immati wasalatin. Nah, ini termasuk daripada manhaj Ahlussunnah. Tidak apa-apa, kata Imam Syaukani, terbilangnya imam-imam dan juga para pemimpin sah menurut apa agama kita. Indonesia punya pemimpin sendiri. Ya, Malaysia punya pemimpin sendiri, Singapura punya pemimpin sendiri. Tidak perlu menegakkan khilafah Islamiyah misalkan. Kemudian harus berbaiat yang di Indonesia yang harus berbaiat ya kepada yang di Irak misalkan, karena Irak sekarang yang proklamirkan diri untuk menjadi khalifah. Kita yang di Indonesia harus taat kepada mereka. Misalkan yang di Arab juga harus taat kepada yang di Irak. Tidak harus. Kenapa? Karena sudah punya daulat sendiri-sendiri. Ya. Maka kata beliau tidak mengapa. Banyaknya para imam, para pemimpin. Wa yajibu ta'atu likulli wahidin minhum ba'dal bai'ah lahu 'ala ahli al-qatr alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahi. Maka wajib taat bagi setiap dari mereka setelah dibaiatnya seorang pemimpin pada ya belahan tersendiri atau daerah sendiri. Ala ahli al-qatr, kepada penduduk setempat. Alladhi yanfudhu fihi awamiruhu wa nawahi, yang mana kekuasaan pemimpin tadi direalisasikan di atas ya daerah-daerah ya mereka. Maka wajib bagi penduduk yang tinggal di situ taat kepada pemimpin setempat. Misalkan kita di Indonesia taat kepada presiden kita. Malaysia punya misalkan sultan, taat kepada sultan mereka. Wa ila akhirnya seperti itu. Nah, tidak apa-apa kata beliau. Wa kadzalika sahibul qatl al-akhir, demikian juga ya belahan dunia yang lain, belahan wilayah yang lain. Fa idza qama man yunazi'uhu fil qatr alladhi qad thabatat fihi wilayatuhu wa bay'ahu ahluhu kana al-hukmu fihi an yuqtal idza lam yatub. Demikian juga ya wilayah yang lain, kalau sudah punya daulah, punya pemimpin yang mereka membaiat pemimpin tadi, kemudian ada orang yang yunazi' ya berusaha memberontak, berusaha untuk apa namanya menjajah. Fi qatril ladhi, pada sebuah wilayah yang sudah ada di sana kepemimpinan, maka hukumnya adalah dibunuh sampai dia bertaubat. Ya, maka betul. Ini sesuai dengan apa yang beliau sebutkan di sini, kalau seandainya ISIS yang menegakkan khilafahnya di Indonesia, maka wajib dibunuh. Kenapa Yunalzi? Ya, Indonesia sudah punya pemimpin. Kemudian mereka hendak mengambil rakyat dari wilayah tadi. Dia pengen apa namanya? Memberontak, maka yuktar. Taib. Wala tajibu ala ahli al-qatr al-akhir ta'atuhu, dan tidak wajib tentunya bagi wilayah lain untuk taat dengan pemimpin wilayah yang lainnya. Misalkan Indonesia enggak harus mentaati apa aturan negara apa? Malaysia. Malaysia juga enggak harus mentaati peraturan siapa? Negara yang ada dalam undang-undang apa? Indonesia. Walad dukhul tahta wilayatih, tidak pula harus masuk ke dalam wilayahnya. Litaba'udil aktor, karena memang jauhnya wilayah-wilayah tadi. Kata beliau, fa'arif hadha, kenalilah hal ini. Fa'innahu al-munasib lil-qawaid asyariyah, inilah yang sesuai dengan kaidah syariyah. Jadi apa yang ada pada zaman kita ini, atas pendapat beliau, al-imam asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, termasuk daripada bagian syariah. Tidak mengapa, setiap daerah punya pemimpin sendiri. Ya, tidak perlu dijadikan khilafah Islamiyah seperti yang dulu lagi. Ya, siapa yang mau jadi pemimpin kita? Ya, apa kita yakin kalau pemimpin kita ini orang yang soleh? Sementara kita enggak mampu menyaksikan beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh kaum muslimin. Ya, tentang apa namanya? Kesahihan beliau sebagai seorang nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu taala anhu, disaksikan oleh kaum muslimin dimanapun keberadaannya. Nah, kalau sekarang orang yang pengen mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ya khalifah, ya sementara kita enggak kenal siapa dia, kita enggak kenal pula bagaimana ibadahnya, kita enggak kenal juga bagaimana akidahnya, kemudian dia pengen kita berbaiat kepada orang tadi, tentunya hal ini adalah cara-cara yang bid'ah, cara-cara yang diingkari dalam Islam. Tidak semudah itu Islam dalam menegakkan apa sebuah khilafah, sebuah apa kepemimpinan, sebuah kekuasaan. Taib. Wal mutabiqu lima tadullu alaihi al-adillah, dan ini yang sesuai, yang cocok dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil. Wada'an kama yuqalu fi mukhalafati, dan jangan kau hiraukan pada dirimu apa yang dikatakan tentang perkara yang menyelisihinya. Fa'inal firaq bainama kanat fa'inal farqa bainama kanat alaihi al-wilayatul islamiyah fi awal al-islam, karena sungguhnya perbedaan ya, wilayah Islam, khilafah Islam pada awal pertama kali munculnya Islam, wa ma hiya alaihi al'an, dan apa yang ada pada zaman kita sekarang, awdahu min syamsin nahar, lebih jelas daripada terangnya apa, matahari. Berbeda ya sejarahnya pada zamannya Rasul dengan zaman kita. Faman ankara hadza fahuwa mubahid, barang siapa yang mengingkari perkara ini maka dia seorang yang mengada-ada, berdusta. Wala yastahiqu an yukhatiba bil hujjah, tidak perlu hal yang seperti ini ya untuk diajak bicara dengan hujjah. Karena apa? Ya mubahid dia, seorang yang berdusta. Berkata dengan sesuatu yang dusta. Li'annahu la ya'qiluha, karena dia itu orang yang enggak punya akal, tidak bisa mengakali perkara ini. Nah, ini yang beliau sebutkan sebagai sandaran kita di dalam masalah ya sedikit masalah politik. Ini penting sehingga kita tidak gampang untuk terjatuh dengan syubhat-syubhat yang ada. Beliau mengatakan, "Ta'ammal ayyuhal muslim fi ayyi makan." Perhatikanlah wahai saudaraku muslim dimanapun kalian berada. Hadzal fahmul mustamad minal adillati syar'iyyah wa tariqatis salafiyah. Fa pemahaman ini diambil dari dalil-dalil syar'i dan cara yang ya ditempuh oleh para pendahulu kita. Wa tamassak bihi wa 'addu 'alaihi. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah. Naam. Wa qarinhu baina fahmi ba'dil khuluf fi hadzal zaman. Kalian bisa membandingkan pemahaman naam ini dengan pemahaman sebagian generasi akhir zaman ini. Aladin syakku wa kharaju 'anit tha'ah, yang mereka membelah keluar dari ketaatan. Wa faraqul jamaah wa farraquha, berpisah dan memisahkan dari jamaah. Ya, bughat, berontak. Ya, demonstrasi-demonstrasi untuk menurunkan sebuah kepemimpinan. Ini faraqu, berarti apa? Dia telah memisahkan dari jamaah dan pengin menghancurkan apa? Jamaah. Wa adkhalul fitnah, masukkan fitnah-fitnah fi dini ba'di syabab. Naam. Pada sebagian ya apa din, keyakinan-keyakinan atau agama sebagian dari para pemuda. Faman ufiya falyahmadillah, barang siapa yang mampu untuk menjaganya maka hendaklah memuji Allah. Waman waqa'a falyatub, maka barang siapa yang telah terjatuh dalam kejelekan fitnah maka hendaklah bertobat. Wa nas'allahal afiyah lil jami', kata beliau. Di antara apa yang harus kita mengerti. Adapun tariqah, cara dalam mencari seorang pemimpin, beliau sebutkan ya juga dalam kitab ini secara ringkas, tapi masya Allah. Nah, diantaranya dengan apa? Dengan dipilih oleh orang yang afdol. Kemudian dengan apa namanya perjanjian dari pemimpin yang pertama, kalau saya meninggal nanti yang jadi pemimpin fulan. Boleh. Atau dengan berbagai macam cara penjajahan, misalkan dijajah kemudian si penjajah tadi menang menjadi pemimpin, tetap syar'i, harus taat. Atau cara demokrasi yang ada pada kita ini, kalau misalkan caranya demokrasi adalah cara orang kafir kemudian dengannya tumbuh sebuah kepemimpinan, kita juga harus wajib apa? Taat kepada pemimpin yang terpilih. Kalau seandainya hanya karena peperangan saja jadi pemimpin, kita harus taat, apalagi dengan cara apa yang seperti ini, demokrasi. Ya, yang penting bagaimanapun mereka cari pemimpin dan berhasil untuk mendapatkan kepemimpinan, maka kita wajib untuk mendengar dan taat, dan tidak boleh kita memberontak kepada mereka. Nah, jadi ini sedikit demi sedikit kita yang mengetahui perkara-perkara ini, karena gerakan-gerakan ISIS ini terkadang sebagian ya para ulama, karena memang waktunya sempit, waktunya mereka tidak banyak, sehingga menjelaskan secara global saja. Kalau kita tanya ISIS itu kesalahannya apa? Terus pokoknya ISIS itu salah. Apa kesalahannya? Kadang kita tidak paham. Pokoknya ISIS itu pemberontak, ISIS itu khawarij. Letak kesalahannya mana? Coba jelaskan. Kadang kita bingung. Ya, tidak akan tahu bahkan. Ya, terkadang karena memang dalam daurah-daurah masyayikh, daurah-daurah asatidzah ini waktunya sempit. Ya, dan mungkin apa secara global ini hanya sekedar untuk membentengi. Tetapi ketika masuk kadang seorang tidak paham. Ya, apa sih kesalahan ISIS itu? Ya, kok khilafah Islamiyah kok enggak boleh? Kan boleh khilafah Islamiyah, harus, bahkan di awal Rasul yang menegakkan khilafah. Abu Bakar juga khilafah. Kok enggak boleh? Dari sisi mana enggak boleh? Ya, pokoknya khawarij itu enggak boleh. Bolehnya dari mana? Ini yang harus ya, kita mengerti. Kita yang kita jelaskan tadi termasuk ketika mereka mencari apa namanya anggota-anggota yang mereka baiat, otomatis apa berarti dia telah memisahkan diri dari apa jamaahnya kaum muslimin. Dia orang yang bugot. Ya, maka menurut penilaian ana, bahwasanya pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaiat dengan ISIS dikeluarkan dari ya kewarganegaraan ini sahih. Kenapa? Karena mereka bugot. Mereka pengen memisahkan diri dari apa? Jamaah. Dibunuh. Ya, kalau enggak tobat. Kenapa telah memisahkan diri dari jamaah dan pengen memisahkan apa? Jamaah dari pemerintahnya. Oh, iya. Di antara kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan yang kedua, banyak hal yang harus mereka apa perbaiki kalau seandainya mereka itu pengen menjadikan khilafah Islamiyah. Ilmu, amal, ya akidah, ya tauhid. Kita enggak paham akidahnya apa. Ya, tiba-tiba suruh jihad saja. Sementara orang yang kadang semangat untuk jihad, mereka akidahnya masih syirik, akidahnya masih sekian dan sekian. Kalau sudah masuk enggak tahu siapa yang harus diperangi. Ya, kalau sudah masuk ke dalam gerakan mereka enggak tahu siapa yang harus diperangi, enggak tahu. Ya, pokoknya orang kafir. Ya, orang kafir yang bagaimana yang harus diperangi. Nah, ini membutuhkan apa? Alasan-alasan dan detail-detail yang harus. Ya, karena asal muasal nyawa itu haram. Enggak bisa kita menumpahkan darah begitu saja. Ya, kayak nepok nyamuk kemudian mati. Nah, maka harus berhati-hati. Jangan sekedar modal semangat ya, sehingga terjatuh ke dalam berbagai macam larangan-larangan. Paham ya? Insyaallah yang kita sampaikan tadi atau ada yang samar. Jadi bahwasannya adanya kepemimpinan wilayah dengan pemimpinnya di setiap daerah itu apa hukumnya? Boleh. Dan kalau sudah terjadi maka tidak boleh bagi siapapun untuk yunazi'u, untuk apa namanya menjajah atau menyerang atau memberontak. Bagi siapa yang melakukannya maka hukumnya apa kata beliau? Bunuh. Yuktal sampai dia taubat. Nah, dan bagi negara satu terhadap negara yang lain tidak harus mentaati. Negara kita Indonesia enggak perlu mentaati Saudi. Mentaati apa yang ada pada aturan negara kita sendiri. Tetapi kalau kita ke sana, kemudian kita ziarah ke sana, kemudian kita tinggal di sana, tentunya apa sesuai dengan aturan negara sana. Seperti itu. Jangan di Indonesia tuh enggak ada paspor. Ngapain Saudi bikin paspor? Misalkan, ya enggak boleh. Karena kita sekarang masuk ke dalam wilayah pemerintahan yang sah pada negara ya yang lain. Maka harus sesuai dengan mereka. Baik. Kita masuk pada pelajaran kita, kajian meneruskan untuk melanjutkan bab yang ketiga tentang masalah perdamaian, pertanggungjawaban aman dan tanggung jawab. Jadi di dalam peperangan pun ada rincian-rincian. Kalau misalkan merasa terdesak atau ada kemaslahatan boleh damai dengan musuh. Boleh juga mengambil dhimmah pertanggungjawaban atau aman, meminta keamanan. Al-mas'alah tsaniyah aqdu dhimmah wa da'ul jizyah. Masalah yang kedua adalah mengadakan perjanjian saling atau memberikan tanggung jawab dan juga membayar upeti. Bayar upeti ini ada syariatnya, tapi kalau bayar pajak ini tidak ada syariatnya, dilarang. Ta'rifuhu adh-dhimmatu lughatan al-ahdu wa huwa al-amanu wadh-dhaman. Dhimmah itu secara bahasa adalah perjanjian. Dan yang dimaksud dengan perjanjian adalah aman dan juga pertanggung jawaban. Di apa namanya dijamin keberadaannya, diberikan keamanan dan dijamin keamanannya. Wa aqdu dhimmah istilahan adapun menurut syariat, aqdu dhimmah itu apa? Huwa iqrarun ba'dil kufar ala kufrihim. Ya, penetapan sebagian orang kafir atas kekafiran mereka. Mereka ngaku saya kafir, saya enggak mau masuk Islam. Bisyarti badril jizyah, dengan syarat boleh tinggal di negeri kaum muslimin atau bebas daripada apa penyerangan kaum muslimin kalau mereka mau mengorbankan upeti, membayar. Waltizamu ahkamil millah, dan harus berpegang teguh dengan hukum-hukum agama. Allati hakamat biha syari'atul islamiyah alaihim, yang dengannya hukum syariat Islam ya mengatur mereka. Harus. Nah, kalau tidak maka halal untuk diperangi. Poin yang kedua, masru'iyyatuhu. Syariat naam bimbingan dalam Islam. Apa dalilnya? Al-aslu fi masru'iyyati 'aqdidh dhimmah qauluhu ta'ala. Asalnya adalah firman Allah Ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Tidak semua orang kafir kita perangi, tetapi mereka yang harb, yang mengadakan peperangan dengan kita. Adapun mereka yang dhimmi, mu'ahid, musta'man, tidak boleh untuk kita perangi. Ini kesalahan-kesalahan sebagian teroris yang ada di muka bumi pertiwi ini, yang kita cintai ini, mereka tidak memiliki ilmu tentang pembedaan orang-orang kafir. Subhanallah, ngeri ternyata. Mereka memutlakkan semua orang kafir itu sama, yang menyerang juga sama, yang dikasih aman juga sama, yang tinggal di negeri muslim ya atas izin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin juga sama, mereka kafir dan wajib diperangi, harta mereka jadi fight. Kenapa mereka seperti itu? Karena bodohnya dengan pembagian apa? Rincian orang-orang kafir. Ternyata pembagian ini yang menurut kita adalah pembagian yang sepele, ini ternyata tidak dimiliki oleh mereka, sehingga mereka terjatuh dalam fitnah ya, takfiri. Fitnah apa namanya? Al ya, qital. Teroris al-harbiyah. Berbahaya. Jadi ilmu itu terkadang yang tanpa kita sadari kayaknya di mata kita sepele, ternyata ketika tidak dimiliki, ini akan mengakibatkan tidak hanya apa harta, tapi darah yang akan tertumpah. Ya. Kita mengenal kafir itu ada 4. Kafir harbi, kafir yang menyerang kita. Ya, ada kafir musta'man, kafir yang diberikan aman. Ada kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian. Ada kafir dhimmi, kafir yang sudah tunduk di negeri kaum muslimin. Ini semuanya kafir. Tapi yang hanya boleh diperangi adalah kafir harbi, mereka yang menyerang kita. Silakan. Ya, ternyata pembagian ini tidak dimiliki oleh mereka, kaum teroris irhabiyun. Ya, sehingga mereka mengacaukan di negeri-negeri kaum muslimin. Wala bil yaumil akhir, tidak pula beriman dengan hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, mereka tidak pula mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, tidak pula mereka memiliki agama yang benar. Minal ladina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka memberikan upeti. An yadin, pada tangan mereka. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka menghinakan diri. Ya, harus menghinakan di hadapan kaum muslimin. Ini kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, orang kafir masuk ke negeri muslimin diapakan? Dibanggakan, dieluk-elukkan. Ini kalau zaman sekarang. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadits Ibnu Buraidah. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang na'am diriwayatkan dari ya Muslim dalam sahihnya dari sahabat Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'uhum ilal Islam, serulah mereka orang-orang kafir ketika hendak menyerang mereka kepada Islam. Ini termasuk daripada dakwah na'am Islam. Terkadang karena kita ini tidak bisa mencari ini ya, mencari kata-kata yang luas ya, sehingga seakan-akan ucapan-ucapan para ulama itu terkesan apa namanya, terlalu menggetarkan hati. Gampangannya yang paling mudah kalau kita bukan membandingkan ya, karena memang mungkin kondisi yang sering kita dengar dari ucapan-ucapan ini adalah bahasa-bahasa yang sifatnya ganas, sehingga sesuatu itu seakan-akan kita terbiasa ya. Sebagian dari kaum muslimin mampu untuk menggunakan kalimat-kalimat yang luas. Ya, contoh gampangannya ya, judul aja, judul yang kita akan daurah ini. Kalau menurut kita sudah luas ya, dakwah Islam adalah dakwah yang rahmah. Ya. Ya, seakan-akan kalau menurut kita, karena memang bahasa-bahasa kita kadang-kadang bahasa yang tinggi, ini sudah paling luas. Tapi menurut yang lain ini bahasa yang sifatnya masih sedikit gimana gitu. Ya, mereka jarang memakai kalimat dakwah. Ya, mereka jarang sekali memakai kalimat syariat. Ya, kalau yang sudah identik dengan dakwah, syariat itu seakan-akan kalimat-kalimat yang menjurus kepada teroris tadi. Ya, maka kalau bisa sebisa mungkin bagi yang mampu untuk mengolah bahasa, cari yang paling luas. Ya, bimbingan syariat atau bimbingan syariat keras lagi. Ya, bimbingan, ya, bimbingan atau arahan atau ya, subhanallah. Kita juga tidak mampu mencari bahasa-bahasa yang apa nama luas-luas, karena memang tumbuhnya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, taib. Seakan-akan biasa, ya. Tapi perkara ini juga termasuk ya, hal yang perlu diperhatikan. Enam hal yang perlu diperhatikan. Perlu salafi itu basa-basi. Ya, perlu. Nah, tidak mutlak ya, salafi tanpa basa-basi itu adalah kaidah yang bagus pada semua tempat. Ya. Perlu basa-basi. Nah, apalagi kita ini hidup pada zaman yang apa istilahnya, kita tidak bisa bersendirian, tidak bisa bikin komunitas di sendiri, tapi kita bergabung dengan masyarakat. Banyak basa-basi tematian, bukan kemudian kita pramuka. Maksudnya basa-basi ini banyak apa interaksi. Nah, terhadap mereka. Karena terkesan ya, sebagian karena sudah berlanjut ya, akhirnya pendiam di masyarakatnya, enggak mau ya ngobrol, enggak mau salam, diam ya, lewat orang yang nunduk. Nah, ini terkadang mengurangi juga apa namanya dakwah yang mulia ini, penyesapannya kepada mereka. Ya, dakwah kepada Islam itu dengan berbagai macam cara. Enaknya apa tuh dakwah rahmat itu udah tulis tau ya. Labas insyaallah enggak apa. Dibahas tapi ya enggak nemu-nemu, emang dasarnya seperti itu. Mentoknya di situ, enggak bisa bahasa halus lagi. Nah. Sumad'uhum ilal Islam, serulah mereka kepada Islam. Jadi dakwah ini adalah semuanya, tanggung jawab semuanya. Dakwah kalau bisa dengan khitabah, dengan khitabah. Dakwah kalau bisa dengan na'am, amalan yang sifatnya adalah muasarah, pergaulan, maka lakukan. Fa'in ajabuka faqbal minhum wa kaf anhum. Kalau mereka menjawabmu, menyambut dakwahmu, maka terima dari mereka dan tahanlah ya dari mereka. Menahan, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak mengambil, tidak merampas harta-harta mereka. Nah, fa'inhum abau, kalau mereka enggan, fasalhum al-jizyah, mintalah mereka. Jangan langsung diperangi, jangan langsung di na'am serang, tetapi apa? Diminta dulu jizyah. Kalau sudah mereka enggak mau, bahkan menantang, ini hukumnya lain. Ini kalau pada masa itu, kalau pada masa sekarang tadi, ya karena memang sudah banyak sekali apa namanya negara-negara ini seperti ini, ya harus benar-benar memiliki apa namanya fikih yang mendalam, memiliki fikih yang sangat mendalam, ya berjalan dengan para ulama, tidak sembarangan orang mampu, ya seperti apa yang dideklarasikan oleh ISIS, kita harus bikin khilafah Islamiyah, kita harus yang menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Kalau sudah terjadi, siapa negara apa yang mau diserang sama mereka? Kita tanya. Kalau sudah terjadi nih khilafah, mereka mendapatkan khilafah di Irak atau di apa Suriah ya? Di Suriah. Kemudian kita tanya yang kedua, negara mana yang setelahnya akan mereka serang? Yang namanya khilafah itu kan memperluas daerahnya nanti kan, ya memperluas daerah untuk mendakwahkan Islam. Ya apa enggak? Pasti. Ya. Kemudian negara mana dulu yang hendak mereka serang? Amerika atau itu kan jelas. Kalau jadi yang akan diserang negara Muslim, itu sudah negara Muslim kok masih diserang? Apa yang mereka inginkan? Negara Muslim. Ya, kalau kita dikhilaf selama kita serang Amerika misalkan, ini masih dinilai positif sedikitnya, walaupun apa namanya apa itu salah. Kenapa? Karena yang diserang jelas di negara kafir adalah non muslim atau Inggris misalkan, atau apa namanya pecahan Soviet ya, jelas anak komunis. Ini masih ada sedikit positifnya. Kenapa? Karena jelas itu negara kafir. Nah sekarang kalau jadi khilafah yang mau diserang siapa? Saudi ya, ini kan sudah enggak masuk akal. Akal mereka ditaruh di mana? Kalau seandainya mau ikuti gerakan ISIS ini, jelas-jelas kalau seandainya ISIS ini terjadi khilafah, nanti yang akan diserang negara Muslim. Ini dari titik sini akan bisa orang yang berakal menilai ya, siapakah dibalik gerakan ISIS ini. Taib, siapakah dibalik gerakan ISIS ini? Nah, musuh-musuh Islam. Taib. Kemudian poin yang ketiga, man tu'khadu minhul jizyah, siapa yang diambil darinya upeti. Tu'khadul jizyah tu minar rijal, diambil dari kalangan laki-lakinya. Al-mukallafin, yang sudah balik. Al-ahrar, yang mereka merdeka. Al-aghniya, yang kaya. Al-qadirin, yang mampu. Al-al-adha, untuk memberikan jizyah tadi. Fala tu'khad minal abdi, tidak bisa diambil dari budak yang dia kafir jadi budak. Li'annahu la yamliku fakan bimanjilatil faqir, dia itu enggak memiliki harta, maka dia seperti orang kafir. Wala tu'khadu minal mar'ah wassabi wal majnun, tidak bisa diambil dari perempuan, anak-anak dan juga orang gila. Ya. Li'annahum laysu min ahlil qital, mereka itu bukan orang yang pandai berperang, bukan orang yang mampu berperang. Wala tu'khadu minal marid al muzamman. Al muzamman, tidak pula diambil dari orang yang sakit menahun, punya sakit ya tahunan yang tidak diharapkan sembuhnya. Wa syaikhul kabir, orang tua. Li'anna dima'ahum mahkunatun, karena jiwa-jiwa mereka ya, darah-darah mereka itu terjaga. Fa'asbahun nisa, mereka seperti apa para wanita. Ini juga harus punya apa ya, penilaian, rincian ya, jangan hanya sekedar jihad, jihad, jihad, ternyata apa rincian-rinciannya dipaham. Kalau di ya di apa minta keterangan siapa musuh mereka, musuh mereka Amerika, ternyata yang diserang tetangganya sendiri ya. Tapi ini banyak pengakuan-pengakuan dari ex-ex ISIS, mereka datang pengen ya, menyerang orang kafir, tapi yang diserang kaum muslimin. Loh kok diserang, kenapa? Alasannya mereka itu bugot, sekarang jadi kafir. Loh mereka masih sholat, walaupun mereka sholat mereka kafir, mereka bugot pada pemerintah. Coba perhatikan ya. Taib, masya Allah. Ya, deklarasinya sih kita pengen menghancurkan kafir kata mereka, tapi ternyata di lapangannya ya, yang namanya kita kalau ikut mereka tuh gak mungkin jadi pemimpin, gak mungkin kan, pasti kita jadi apa, bawahan ya. Taib. Dan kita pasti dikomando, gak mungkin mengomando. Kalau orang yang dikomando itu gak akan tahu musuhnya siapa, yang penting dikomando berangkat. Ya, maka enggak mungkin orang Indonesia yang masuk golongan ISIS itu mereka di sana akan jadi apa komando-komando, enggak, jadi bawahan semuanya. Ya, diarahkan besok kita pergi ke daerah sana, di sana Yahudi, ternyata di sana seorang muslim. Ya, karena dia enggak tahu berita. Enggak mungkin dia akan mencangkupi semuanya, di sini orang Yahudi tinggalnya 10 orang, di situ ada orang kafir tinggalnya 100 orang, enggak mungkin tahu. Ya. Taib, enggak akan mungkin tahu ketika terjun bebas seperti ini, enggak mungkin tahu. Tentunya akan dikuasai oleh mereka. Sehingga bisa digerakkan sana, gerakkan sini, gerakkan situ, ya. Hancurkan sana, hancurkan sini. Ya. Sungguhnya bodoh orang-orang yang mengikuti seperti itu. Mereka enggak punya akal. Ya, mereka itu bersemangat, niatnya baik, ternyata patut jatuh ke dalam kejelekan. Taib, maka semuanya itu dibangun di atas ilmu. Kemudian yang berikutnya sebagai pengakhir dari masalah yang kedua ini, mau ya mujibu akdi dzimma, apa ya yang diwajibkan ketika seorang sudah mengadakan perjanjian ya jaminan tadi. Yujibu hadzal akad ma'al kufar, maka wajib mewajibkan perjanjian jaminan bersama orang kafir ini, hurmatu qitalihim, haram hukumnya untuk memerangi orang kafir. Ya, maksudnya juga umum. Misalkan ada orang kafir datang ke negara kita, mereka bikin paspor, diizinkan untuk tinggal di sini, berarti apa? Kita sudah mengadakan apa? Perjanjian dengan mereka. Ya, enggak boleh kita ganggu mereka. Nah, karena mereka sudah dijamin keamanan oleh ya pemimpin kita. Wal hifadzu ala amwalihim, menjaga harta mereka, tidak boleh ya dirampas, dicuri, dirampok. Wasiyanatu aradhihim, demikian pula apa? Menjaga kehormatan mereka, tidak boleh diperkosa wanitanya. Ya. Tidak boleh dipermalukan laki-lakinya. Wa kifalatu hurriyatihim, dan menjamin apa kemerdekaan mereka. Wa adamu idaihim, tidak mengganggu mereka. Wa muaqabatu man qasadahum bi ada, bahkan menghukum siapa saja yang memaksudkan untuk mengganggu mereka, baik dari kalangan muslimin atau non muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza laqita aduwa ka minal musyrikin fad'uhum ila thalathati hisalin aw khilalin. Jika engkau bertemu dengan musuhmu dari orang kafir, serulah mereka. Ini yang pertama. Kalau ketemu musuh, ya, orang musyrik, yang pertama kali engkau lakukan adalah mendakwahi mereka. Tiga perangai, tiga ya macam. Kalau mereka menjawab maka fahiyah wa ni'mah, itulah yang diinginkan. Kalau tidak, ya maka ada nanti. Ya. Nah, hukum berikutnya. Fa'iyyatuhunna ma ajabuk, maka ya di antara tiga tadi yang mereka terima, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka. Waqaf anhum, dan jagalah tanganmu untuk menyakiti mereka. Jadi tiga perangai, tiga perkara serukan pada mereka. Di antara tiga perkara ini yang mereka ambil, maka terima. Ini termasuk apa? Rahmatnya Islam, kebagusan, kelembutan, apa, bimbingan Islam di dalam apa, menyikapi berbagai macam masalah-masalah yang hubungannya dengan kemanusiaan. Tidak mudah di dalam memutuskan, menghancurkan, membunuh, menikam, ya, dan lain sebagainya. Ini diantara daripada apa, kemuliaan, kelembutan, rahmat, bimbingan agama ini Islam yang diturunkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Taibullahu taala alam bisawab. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Berikutnya, ada. Mengenai gerakan-gerakan yang ada di Syria. Ada pendapat Suria. Syria. Suria, apa? Suria, Suria. Syam, Syam. Syam. Itu kan di situ banyak gerakan-gerakan selain ISIS ya. Iya, banyak yang mengatakan ya gerakan ini pada dasarnya mereka memberontak pada pemerintahan saat ini. Iya. Maka dikatakan oleh para ulama, siapapun dari mereka yang menjadi pemimpin, ya, bahkan sampai orang kafir, wajib kita lah sam'i wa ta'ah, ya, mendengar dan taat. Ya, kecuali pada perkara-perkara yang bertentangan dengan apa? Syariat. Kalau mereka memerintahkan kita jangan sholat, jangan berjamaah, nah ini kita enggak bisa taat. Tapi selain daripada itu, kita harus taat kepada mereka dan tidak boleh memberontak. Seperti itu. Kecuali kalau misalkan memang illa antarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhan, kecuali kalau misalkan memang mereka itu melakukan sesuatu yang benar-benar secara jelas tegas dengan dalil kalian punya ya hujah, itu adalah sebuah kekafiran, maka boleh kalian khuruj, ya, memberontak kepada mereka dengan catatan ya kalian punya syaukah, kekuatan yang besar, dan yakin kalau ketika berontak ini kalian menang. Tentunya kalau orang yakin itu kan jelas sudah mempertanggungjawabkan semuanya. Saya punya pasukan di sini, saya punya pasukan di sini. Nanti kalau ini sekian akan seperti ini, ya. Dia sudah memiliki siasat. Walaupun hasilnya kita semua serahkan kepada Allah. Tapi sampai sekarang tidak ada sejarah rakyat yang menang melawan apa, pemerintah. Sehingga siapa imam, siapa lupa yang ketika itu sampai mati sekian ribu dari para ulama dan ahlul qura, ya, orang yang pembaca Quran, sampai ulama ini yang sebelumnya adalah ya, agama yang bersatu lah. Setelah fitnah dia membolehkan khuruj kepada Hajjaj kalau enggak salah, dia jatuh kredibilitas sebagai ulamanya. Nah, kalau enggak salah zamannya Hajjaj. Ya, baik. Adapun mereka ketika memberontak, ya mereka khawarij. Karena apa? Memang kaidah asalnya adalah sam'i wa ta'ah. Kecuali kalau misalkan perkara-perkara yang mungkar tadi, la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kalau misalkan mereka ditindas, hijrah dari situ. Ya, hijrah. Ardullahi wasi'ah. Kenapa harus bertahan di situ? Misalkan. Kan kita disyariatkan hijrah dari negeri kafir. Kalau misalkan memang kita berkeyakinan Syiah, yaitu Rafidhah itu kafir. Nah, Batiniyah, Alawiyah, Nusairiyah, ini semua kafir. Firqah-firqah Syiah yang kafir, Nusairiyah, Alawiyah. Sebagian dari mereka yang bergabung pada ISIS, itu taunya adalah perang dengan mereka. ya, orang-orang Yahudi. Tapi ketika terjun bersama mereka, ternyata yang dihajar itu adalah orang-orang Muslim sendiri. Ketika sholat dibantai, ya. Nah, ketika ditanya mereka sadar, ketika membantai kaum Muslim itu sadar. Tapi ketika mereka minta keterangan lebih lanjut kepada komandan-komandan mereka dengan jawaban yang ya nyeleneh, jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mereka itu buhot, katanya mereka itu para pemberontak. Padahal mereka sedang sholat, mereka sedang sekian dan sekian. Ya, sehingga sebagian mereka tarojo, alhamdulillah, setelah tahu siapa mereka, kembali taubat. Nah, jadi hukumnya khawarij. Jadi khawarij itu diantara rukunnya adalah khuruj alal hukam, memberontak kepada pemerintah. Rukun yang keduanya adalah takfir bil kabair, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Jadi kalau ada dua rukun ini pada sebuah kelompok, maka dia kafir. Dia itu apa? Khawarij. Kalau hanya satu, belum bisa kita katakan khawarij. Tapi apa? Dia memiliki sifat apa? Khawarij. Dia memiliki sifat apa? Khawarij. Tapi kalau dua-duanya ada, ya dia memiliki apa? Fikrah. Bahkan pemikiran khawarij. Dia punya sifat fikrahnya khawarij. Walaupun khawarij sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu kan khawarij kan kepalanya gundul. Ya semuanya matanya cekung. Ya, apa jidatnya sampai kapalan. Ya, kalau sekarang tidak ada, boro-boro sholat aja bangunnya kesiangan misalkan, puasa aja bolong-bolong, ya, sedekah aja celang-celong misalkan. Mau jadi khawarij zaman dulu nggak akan sampai dari ibadahnya, baca Quran aja Senin Kemis misalkan. Ya, kalau dibandingkan, kalau khawarij zaman dulu itu masalah ibadah. Ya, tahkiruna, ya sholat. Tukumin sholatihim, kalian menganggap ringan, remeh sekali saat kalian kalau kalian lihat sholatnya orang khawarij. Bacaan Qurannya juga sama, tetapi apa? La yujawizu tarakihim, tidak keluar, tidak sampai menembus tenggorokannya. Ini bacaan-bacaan mereka. Kalau khawarij zaman sekarang itu pengen masuk surga, menurut sangkaan mereka, tapi jalan pintas, enggak usah ibadah, mati, ya, langsung syahid. Allah mustahil. Sudah yang penting kita ini adem ayem, ibadah, ilmu, ya, sampai berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya kita tetap istiqomah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun fitnah-fitnah seperti sudah ada ulama, sudah ada yang apa? Maju di depan. Ya, yang kita percaya dengan agama mereka, percaya dengan ilmu mereka cukup. Adapun kita, ya, yang menjadi prinsip kita. Jadi orang itu punya prinsip, jangan plin-plan. Ya, thayyib, jangan pula kita beragama karena seseorang. Ya, seperti Abu Bakar Siddiq sebelumnya sudah memberikan kaidah ketegasan, man ya'budu Muhammad dan fahuwa qad mat. Barang siapa yang mengibadahi Muhammad, dia telah meninggal pada hari ini. Wa man ya'budullaha fahuwa hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, dia tetap hidup sampai kapanpun. Ya, sebagian mereka itu, ya, dakwah salaf ini seakan-akan terfokus pada satu ustaz. Ustaz aja pada berantem, pada fitnah-fitnah antah tadiran, ngapain saya ikut salaf-salafan? Saya pengin jadi orang awam saja. Ya berarti memang dia enggak paham salaf itu apa. Emang dari dulu berarti dia itu awam, belum jadi apa? Pengikut salaf. Dari dulu memang dia awam. Saya ini sudah lama jadi salaf kok kayak gini terus. Ya. Ya, kamu ibadah sama siapa? Beribadah kepada siapa? Ya. Kita beribadah kepada Allah. Ya. Na'am fa'inal hayy la ya'man. Ya, alal fitnah. Seorang yang hidup itu enggak aman daripada fitnah. Maka contohlah mereka para sahabat. Nah, yang fitnah itu tetap ada, enggak mungkin jadi salafi kemudian langsung adem ayem enak. Ya, dunianya ya ada, duitnya banyak. Ya, kemudian enak-enak pokoknya ya guyub rukun, enggak mungkin, enggak ada itu di dunia, enggak ada. Sama anaknya saja yang dielus-elus, nanti kalau sudah gede jadi musuh, coba. Sama tetangganya yang enggak ngasih makan lagi, enggak ngasih minum, enggak ngasih tempat tinggal, yang ngasih makan dia harus bayar karena dia jualan di apa, jadi warteg misalkan. Mau hidup guyub rukun, enak sentosa, itu mimpi. Ya, ngimpi baru sampai. Ngimpi aja kadang kurang kok. Apalagi apa, nanti di surga hidup rukun, damai, aman, tentram. Itu di surga adanya. Di dunia itu hanya sekedar apa namanya? Ini saja angan-angan. Ya, yang mungkin bisa kita wujudkan sementara. Selebihnya nanti kembali lagi. Itu biasa. Jangan harap itu kita tuh harus jadi seratus, harusnya kan kayak gini kok kayak gitu ya. Ya emang kayak gini di dunia, mau kayak apa? Mau kayak apel? Enggak mungkin. Taib. Seperti ini di dunia. Jadi beragama itu bagaimana kita memperoleh keyakinan yang benar. Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Itu kita beragama. Tapi adapun fitnah yang terjadi itu pasti. Itu pasti enggak akan terhindar kita, setiap kita. Tapi bagaimana kita menjaga diri kita dengan ilmu, terus menuntut ilmu, ibadah, amal taib, dan juga ikut bersama mereka para ulama. Selesai. Nah, jadi enggak kalut ya. Musimnya sedekah, sedekah. Musimnya puasa, puasa. Musimnya sholat, sholat. Terus seperti itu. Nah, adapun hidup-hidup yang senang, nikmat, damai, ayem, tentrem, sentosa itu ya boleh dimimpikan, tapi nanti hakikinya di surga. Wallahu taala alam soh. Itu dulu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa tafadhalu barakallahu fikum.